jangan kau tutupi. Baru pertama aku melihat gadis secantik kamu berparas melati, disanggul cerita berparas melati, disanggul cerita Nur Ajijah, Nur Ajijah. Gadis Malaysia memakai kebaya panjang berselendang sutra. di sana.